Baik, kita sempurnakan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau terkait dengan masalah hajar, menghajar meninggalkan ahli bid'ah, tidak bermajelis, tidak mengucapkan salam, bersikap keras dan tegas kepada mereka. Pada halaman 307. Beliau ditanya, as-su'al, pertanyaan, mata yakunu hajru al-mubtadi'i? Al-mubtadi'u mata yuhjaru? Pertanyaan diajukan kepada beliau, kapan disyariatkan untuk menghajar mubtadi, ahli bid'ah? Nah, kapan disyariatkan untuk menghajar ahli bid'ah? Al-mubtadi'u, ahli bid'ah, kapan dihajar? Kapan dihajar? Nah, kata beliau, hafizahullah, al-jawabu, jawabannya, dinukil dari syarit unwan kaset yang berjudul innallaha la yanzi'u al-ilma indiza'a. Kata beliau, hafizahullah, al-mubtadi'u idha kana da'iyatan, mubtadi', jika dia adalah da'iyah, mubtadi' yang menyerukan kebid'ahannya, mengajak manusia untuk ikut bersama golongannya, kelompoknya, kebid'ahannya. Pembagian ini, pembagian mubtadi, da'iyah wa ghair da'iyah, taksim ini sudah datang dari para pendahulu kita. Mereka membedakan antara ahli bid'ah da'iyah dan ghair da'iyah. Ahli bid'ah yang menyerukan kebid'ahannya dan ahli bid'ah yang tidak menyerukan kebid'ahnya, tidak mengajak orang lain. Kata beliau, hafizahullah, ahli bid'ah, jika dia da'iyah mengajak kepada kebid'ahnya, fayuhjaru bistimrarin hatta yatuba, maka dia dihajar, ditinggalkan, tidak bermajlis dengannya, tidak berbicara dengannya, tidak mengucapkan salam kepadanya, jika dia sakit tidak dijenguk dan seterusnya. Ahli bid'ah da'iyah yuhjar, dihajar, bistimrar, selama-lamanya, seterusnya, tanpa putus, hatta yatuba, sampai dia bertaubat, sampai dia bertaubat dari kebid'ahannya, memperbaiki apa yang telah dia rusak, ya. Maka kalau dia bertaubat serius, fa in tabu wa bayyanu wa aslahu, jika mereka bertaubat kemudian wa bayyanu, menjelaskan kesalahan-kesalahannya, rujuk, wa aslahu, dan memperbaiki apa yang telah dia rusak, ini hakikat taubat, tidak semata-mata membuat surat rujuk dari ini itu kemudian dia memperbaiki. Itu syaratnya. Sampai dia bertaubat, fa in tabu wa bayyanu wa aslahu, menjelaskan dan memperbaiki yang telah dia rusak. Ini hukum yang pertama, jika ahli bid'ah da'iyah yang menyeru kebid'ahnya, maka dihajar secara terus-menerus sampai dia bertaubat. Qala wa idza kana jahilan, kalau dia jahil, ahli bid'ah namun jahil, ghair da'iyah, awamun nas, orang yang sekedar mengikut, maka bagaimana hukumnya? Qala fayu'allamu, maka dia diajari akidah yang benar, manhaj yang benar. Fayu'allamu, maka diajari. Al-'alimu wa da'iyatu al-mu'assiru la yahjuruhu, ay la yahjuru al-jahil, memberhak kepada jahil. Orang alim demikian pula da'iyah, sang da'i yang muasir yang bisa memberikan pengaruh menjelaskan. Layah juruhu, tidak menghajar orang jahil tadi, tidak menghajar ahli bid'ah yang jahil dan tidak mengerti. Innama yad'uhu, sang alim, sang da'i mengajak dia kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Fa'idha lam yastajib wa'anada, kalau orang jahil itu tidak menyambut seruan alim, seorang seruan orang yang berilmu, yang mengerti manhaj yang benar. Fa'idha lam yastajib, kalau dia tidak menyambut seruan itu, wa'anada, dan membangkang, masih ngotot untuk mengikuti kelompoknya, mengikuti kebid'ahan yang selama ini dia jalani. Yahjuruhu wa yatrukuhu, maka sang alim tersebut menghajarnya dan meninggalkannya. Wa yadhhabu yashtaghilu bi ghairihi, maka sang alim, sang da'i tersebut yadhhab, pergi, sudah menyibukkan diri dengan yang lain. Sudah dinasihati, sudah didakwai, enggak menerima, membangkang, sudah tinggalkan, hujah sudah sampai kepada orang tersebut. Menyibukkan diri dengan aktivitas yang lainnya. Di sana masih banyak manusia kaum muslimin yang menerima dakwah, membutuhkan ilmu. Qali yad'u ghairahu, sang alim, sang da'i menyeru, mengajak selain dia. Ini rincian yang kita sebutkan yang sangat penting bagi kita semuanya agar tidak salah dalam bermuamalah. Nah, baik. Kalau ini termasuk prinsip para ulama kita terdahulu hingga sekarang. Kita melihat sebagian dari orang-orang yang zaman kita, al-musafiqun, yang membela mati-matian, padahal sudah jelas dulu berbicara, kapan Syekh Rabi', mana penjelasan dari Syekh Rabi', mana bayannya. Ketika datang penjelasan dari Syekh Rabi', ternyata apa? Masih membangkang, masih mengikuti ya, Dr. Muhammad Ibn Hadi. Maka mereka diilhakan, bagi mereka yang sudah jelas perkara tersebut, perkara sudah jelas, nah, maka diilhakan, digabungkan menjadi deretan ahli bid'ah. Gak diucapkan salam, gak diberi senyum, dan hak yang lainnya gak diberikan pada dia sebagai bentuk hajar agar dia bertaubat dan memberikan peringatan bagi kaum muslimin yang lainnya. Kemudian soal berikutnya, qala as-su'al ma hiya dhawabitu hajril mubtadi'i fi hadzal zaman. Pertanyaan yang sangat penting bagi kita semuanya. Naam. Apa ketentuan-ketentuan menghajir ahli bid'ah di zaman ini? Apa ketentuannya? Wa hal yajuzu al-kalamu ma'ahu? Apakah boleh berbicara dengan mubtadi' tersebut? Wassalamu alaihi, mengucapkan salam kepadanya. Wa iyadatuhu idza kana maridan, menjenguknya jika dia sakit. Wa ghairu dzalika min al-huquq, dan lain sebagainya dari hak-hak, yakni hak-hak muslim. Boleh tidak mengucapkan salam, berbicara, menjenguknya dan seterusnya? Qala hafizahullah, al-jawab, jawabannya la, enggak boleh. Enggak boleh berbicara, mengucapkan salam, menjenguknya dan hak-hak semisal itu. Al-mubtadi'atu ad-da'iyatu yuhjaru wa yunqata'u wa yuhadzaru minhu. Ahli bid'ah da'iyah, ahli bid'ah yang menyuruh kebid'ahannya, kewar-kewar ke sana kemari, memprovokasi masyarakat kaum muslimin, menjelek-jelekkan ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Ahli bid'ah yang menyeru kebid'ahnya yuhjar, dihajar. Wa yunqata'u, diputus, diputus hubungan. Wa yuhadzaru minhu, dan diperingatkan darinya. Jangan mendekat, karena sangat berbahaya. Naam. Wa idza hunaka daulatun islamiyyatun, bahkan beliau mengatakan, ya, jika di sana ada daulah islamiyah, negara yang menegakkan syariat Islam, tuqimu al-hududa, negara tersebut menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum syariat. Apa yang semestinya dilakukan? Taqtuluhu idza ma kaffa syarrahu. Ya, maka daulah tersebut, negeri itu, membunuhnya, membunuh ahli bid'ah tersebut jika ya dia ahli bid'ah itu tidak menahan kejelekannya, enggak mau berhenti dari kebid'ahan yang dia munculkan. Nah, ini apa yang beliau fatwakan. Nah, hadza hukmuhu 'inda ulama'il Islam. Apa yang beliau katakan ini sudah dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, Jahm bin Safwan. Nah, membawa pemikiran sesat yang merusak akidah kaum muslimin. Ya. Pengingkaran dia terhadap apa yang Allah turunkan banyak, ya. Mengatakan Allah SWT tidak berbicara. Pengingkaran yang sangat baik, sehingga dinukil oleh ulama, ya termasuk ya disembelih oleh pemerintah di zaman itu. Nah, menyeru kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ketika Idul Adha, wahai kaum muslimin, dhahu dhahayakum, sembelilah hewan-hewan kurban kalian, fa inni mudhahi Jahma ibn Safwan, sungguhnya aku menyembelih Jahm bin Safwan. Kenapa? Karena dia mengingkari sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran sangat banyak. Nah, dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin zaman dahulu, juga yang lainnya. Maka perlu sampaikan di sini, nah, bahayanya lebih besar, bahaya ahli bid'ah tersebut, sehingga mereka patut untuk dihukum dengan hukuman semacam itu, karena Islam menjaga satu akal. Nah, lima perkara yang dijaga oleh Islam, menjaga akal manusia, sehingga di sana ada hukuman bagi orang yang minum khamr, dicambuk 40 kali. Rasulullah Abu Bakar mencambuk syaribul khamr 40 kali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencambuk sampai 80 kali. Mencambuk peminum khamr. Islam menjaga akal. Islam juga menjaga mal, harta, sehingga orang mencuri mencapai nisab dipotong tangannya. Nah, Islam juga menjaga kehormatan, irb. Orang yang menuduh qadhif, orang yang menuduh orang yang berzina lalu tidak mendatangkan saksi, ya, dirajam. Fajriduhum famanina jalda. Nah, dicambuk 80 kali orang yang berzina. Jika demikian diberi hukuman. Kalau dia muhsan, dirajam. Nah, kalau dia belum menikah ghair muhsan, maka dia dicambuk 100 kali dan taghrib am, diasingkan, dikucilkan, taruh di tempat yang jauh dari tempat dia, diasingkan di sana. Islam menjaga hal yang demikian. Nah, juga menjaga ad-din, amal manusia. Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapapun yang mengubah, mengganti agama, murtad, maka bunuhlah. Nah, termasuk hal demikian, ya. Jika dia tidak bisa menjaga, tidak bisa menahan dari kejelekannya, dia da'iyah, sangat berbahaya, merusak agama kaum muslimin. Maka ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah zaman dahulu, pemerintah Islam, ketika menegakkan hudud, mereka membunuh al-mubtadi' ad-da'iyah. Qala hadha hukmuhu 'inda ulama'il Islam, ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh ulama Islam. Jadi beliau bukan pertama kali yang mengatakan demikian. Sudah ada ulama zaman dahulu. Qala as-sa'ilu as-sa'il, syaikhana wa syaikh kami, hal al-hizbiyyu yu'tabaru da'iyatan ila hadhihi al-bid'ati? Apakah seorang hizbi, nah, dari kalangan ikhwani, ikhwan muslimin, jamaatut tabligh, hizbut tahrir dan yang lain sebagainya. Apakah seorang hizbi dikategorikan sebagai da'iyah kepada bid'ahnya? Seorang hizbi, apakah dia dikategorikan sebagai da'iyah penyeru kebid'ahan? Qala syaikh, na'am ya. Hadza da'iyatun ila al-fitnah. Ya, dia itu menyeru kepada fitnah. Alladhi yuwali wa yu'adi li hizbihi. Hizbi sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu di antara Syekh Muqbil rahimahullah taala, hizbi adalah alladhi yuwali wa yu'adi li hizbihi, orang yang loyal dan benci berdasarkan kelompoknya. Kalau sesuai dengan kelompoknya dia gabung, dia mendukung. Kalau enggak sesuai dengan kelompoknya, ya, raisnya, pemimpinnya, dia barok, berlepas diri. Qala hafizahullah yu'ayyidul batil wa yudafi'u anhu. Hizbi tersebut yu'ayyid al-batil, membela kebatilan, mengokohkan kebatilan, mendukung kebatilan tersebut. Wa yudafi'u anhu, membela kebatilan itu, dibela, ya, mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin untuk gabung di situ, mereka berbaiat dan seterusnya. Kaifa yuskatu anhu, bagaimana hal itu didiamkan? Bagaimana dia didiamkan? Nah, mesti disikapi, dihajar. Qala fa mathalan, sebagai contoh, al-qutubiyyatu, al-qutubiyyah, orang-orang yang mengambil pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Ya, dari sini terlahirlah pemikiran-pemikiran khawarij di zaman kita. Nah, keumumannya khawarij yang muncul di zaman kita ini akibat pengaruh fikrah al-Qutbiyah, pemikiran Sayyid Qutb. Qala fa mathalan al-Qutbiyyatu idza jaa wahidun yuharibu sunnata. Jika salah satu dari mereka datang, yuharibu sunnah, dia akan memerangi sunnah. Yang paling dilawan, dijatuhkan adalah al-sunnah wal-jamaah. Yuharibu sunnah. Wa tabanna manhajahum al-khabitha at-takfiriyah. Dan dia membangun manhaj mereka yang khabith, yang jelek, yang busuk. Takfiriyah, manhaj pengkafiran. Ya, mudah sekali untuk mengkafirkan kaum muslimin, sehingga ya, benar kata ulama ahli ilmu, hampir-hampir tidak ada khawarij zaman sekarang kecuali buah dan dampak dari pemahaman ini. Al-Qutbiyah, Sayyid Qutb. Ittakhadhuhu waliyan khurafiyan kana au kuburiyan au ayya syai'in. Mereka menjadikan wali sebagai penolong pembela mereka, khurafiyan, ya, para dukun, tukang sihir, ataupun para penyembah, orang yang menyembah kuburan. Wa ayya syai'in, dan apapun yang penting bersama dia, bersama dia mendukung program-programnya dan seterusnya, ya, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menambahkan tauhid, selain tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, menambahkan tauhid al-hakimiyah. Yang keempat, tauhid al-hakimiyah. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dari sini mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amat jahat. Nah, mereka ikhwan muslimin. Kebencian mereka terhadap Islam, terhadap sunnah. Namun mereka loyal dengan musuh-musuh Islam. Wa indana namadhij katsiratun min haula al-khurafiyyin yatawallahum al-qutbiyyun. Kami memiliki kumpulan sekian banyak, ya, data tentang mereka khurafiyin, ya, tukang sihir, dukun, para penyembah-penyembah selain Allah yang mana al-Qutubiyyun para pengikut Sayyid Qutb yatawallahum, loyal kepada mereka. Orang-orang berbuat kesyirikan menjadi pembela penolongnya. Yakfihim syarran annahum tawallau Sayyid Qutb, cukup sebagai bentuk kejelekan bagi mereka, mereka loyal terhadap Sayyid Qutb. Al-Qutubiyyah loyal kepada Sayyid Qutb. Buku-bukunya Sayyid Qutb menjadi rujukan mereka. Nah, sehingga ini yang masuk ke fikiran-fikiran kelompok tersebut dan berusaha untuk memasukkannya kepada generasi Islam para pemuda. Wa huwa yata'anu fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka atau dia Sayyid Qutb menta'an, mencela para sahabat Nabi. Dan mengerti bagaimana sikap yang semestinya terhadap para sahabat. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho. Allah puji mereka dengan iman dan takwanya, ilmu dan amal solehnya. Tidak menyebut sahabat Nabi kecuali kebaikan. Ya. Ini enggak. Bukan hanya satu, dua, namun ashab, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di mana celaan terhadap para sahabat itu juga berarti celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum Syiah Rafidhah. Hakikatnya mereka ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun enggak mampu. Terlalu jelas, terlalu tampak. Terlalu frontal ibaratnya. Ya, terlalu tampak kalau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin akan murka marah. Yang mereka cela adalah para sahabat Nabi. Orang-orang dekatnya ini kafir, ini murtad, ini menyebutkan. Tidak ada yang selamat kecuali hanya beberapa orang itu. Kaum Rafidhah mengkafirkan jumhur sahabat. Sekian banyak sahabat, di sisi lain mereka hulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka demikian pula Sayyid Qutb ini mencela para sahabat Nabi. 6. Qala wa fi Musa alaihi salam, dia juga mencela Nabi Musa alaihi salam, bukan hanya sahabat, Nabi dicela. Berikutnya wa yaqulu bil hululi wa wahdatil wujudi ila akhirih, dan dia mengatakan pemahaman hululiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pemahaman kaum Nasrani, ada unsur lahud dan unsur nasud pada diri Isa alaihissalam. Pada diri Isa ada unsur lahud, ilahiyah, ketuhanan. Nah, ada unsur lahud, unsur nasud. Akademikan juga ini hululiyah, wahdatil wujud, pemahaman wahdatil wujud. Allah SWT bersama dengan makhluknya menjelma ini dan itu. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini betul-betul rusak. Ya, bukan ajaran Islam. Haula ahlu syarrin wa bala'in, mereka adalah para pengikut kejelekan dan malapetaka. Qala wal 'alamul islamiyyu al-ana yu'ani min manhaji sayyidi qutbin wa bala'i. Al-'alam al-islam, ya, dunia Islam. Dunia Islam sekarang mengalami, ya, sedang sibuk mengatasi manhaj Sayyid Qutb dan musibah serta malapetakanya di mana-mana, ya, dijangkiti oleh penyakit ini, manhaj yang batil, mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin. Indakum fil jazairi, ya, kalian yang ada di Jazair, ada di sana. Wa fi Afghanistan, di Afghanistan, wa fi kulli makan, dan setiap tempat termasuk negeri kita. Ya, demikian. Nah, banyak sekali syabab, para pemuda yang terjangkiti oleh pemahaman Sayyid Qutb dari ikhwan muslimin ataupun pecahan-pecahannya. Ada Hizbut Tahrir, ada Hizbut Khilafah, ada ini dan itu. Nah, PN11 dan lain sebagainya. Qala hadha manhajun khabithun, ini adalah manhaj yang busuk, yang rusak, yang jelek. Wahum ahlu taqiyatin wa kadhibin, beliau ingatkan juga. Beliau berucap demikian, ya, tentu di atas ilmu, di atas tajribah, pengalaman yang ada. Wahum ahlu taqiyah, seperti kaum Syiah. Mereka adalah ahlu taqiyah. Menipu kaum muslimin ketika kondisinya lemah, mereka loyal, ya, dengan penguasa, dengan orang yang berkuasa, ya, menampakkan perkara yang tidak ada, tidak sama dengan dalam dadanya, berlawanan taqiyah. Wa kadzib, dan suka berdusta. Wa ma'a hadza, bersama dengan ini, walil asafi yad'una as-salafiyata. Sungguh menyedihkan, mereka juga mengklaim sebagai salafi. Ya, dai salafi itu. Ini yang lebih itu, antum lihat, ya, mereka yang terpengaruh dengan wansi kutub juga mengaku sebagai salafi, mencoreng dakwah salafi, ya. Maka kewajiban kita semuanya, ya, dengan tamyiz, membedakan diri kita dari mereka, dari syiar-syiarnya, cara berpakaian, cara berdakwah. Jangan kemudian larut, hanyut dengan syiar-syiar mereka, kaum ikhwan muslimin ataupun yang lebih luas daripada itu. Kita sempurnakan satu soal. Wala as-su'alu ma qawlukum fi man yaqul, apa pendapat kalian terhadap orang yang mengatakan inna hajra al-mubtadi'i la yuj'alu aslan, menghajar ahli bid'ah itu tidak perlu dijadikan sebagai prinsip. Ya, enggak perlu jadi prinsip. Ai huwa daruratun, itu sekedar perkara darurat, yuhtaju ilaiha, dibutuhkan. Wala tuj'alu aslan, namun tidak dijadikan sebagai prinsip. Artinya apa? Dipakai kalau dalam kondisi darurat, bukan prinsip, bukan pokok. Benar apa enggak ini? Qala Syekh hafizahullah al-jawab, jawabannya wallahi demi Allah, alladzi a'rifuhu, yang aku ketahui, annahu min usuli ahli sunnati, itu termasuk dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Ya, benar kata beliau. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rad al-Jahmi dan yang lainnya, para ulama terdahulu sudah menetapkan ini menjadi prinsip bagi mereka, membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Prinsip. Nah, annahum yubghiduna wa yahjurun, mereka ahlu sunnah wal jamaah membenci, nah, yahjurun, meninggalkan ahli bid'ah, tidak bermajelis. Penting bagi kita semuanya untuk menengok, membaca kitab-kitab para ulama kita terdahulu agar kita mengerti dengan benar agama Islam. Karena Islam dibangun di atas dua prinsip, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, at-tarbiyah wa tasfiyah. Naam. At-ta'lim wa da'wah. Demikian pula at-tamyiz, mengajarkan berdakwah dan berbeda dengan ahli bid'ah. Idda'alaihi kathirun min ahli ilmi al-ijma'a, bahkan sekian banyak dari ahli ilmu menyatakan ijma'. Ijma'. Thumma hiya laysat mas'alatan far'iyatan, kemudian itu bukanlah sekedar masalah furu', masalah cabang, bukan masalah pokok. Sekian banyak ahli ilmu sepakat itu adalah perkara prinsip, bukan perkara fara', cabang yang bisa ditolak. Hiya min masa'ili al-aqidati wal manhaj, ini termasuk dari masalah akidah dan manhaj, al-wala' wal bara'. Ya. Jadi enggak benar kalau dikatakan itu sekedar darurat. Salah. Yang benar itu prinsip. Qala as-sa'il wa mas'alatul qawli bi anna al-hajri la yuqarriruhu illa al-ulama'u. Masalah pertama sudah selesai. Kemudian berikutnya, sang penanya mengatakan, dan permasalahan ucapan bahwasanya hajr itu tidak ada yang menetapkan kecuali ulama. Kalau ulama belum bicara, enggak boleh menghajar. Ya, benar apa enggak ini? Nah, yang beliau sebutkan juga di sini rincian ini juga sudah didahului oleh para ulama sebelumnya. Nah, apakah hajar itu harus para ulama yang mesti menetapkan mengatakan dia ahli bid'ah, dia menyimpang, dia harus disikapi, nunggu ulama harus berbicara dulu? Qala syaikh, syaikh mengatakan, wallahi demi Allah, idza kanal biladu fiha ulama'u, demi Allah jika di sana ada, di negeri tersebut ada ulama, fal ahsanu annahum hum alladhina yuqarriluna, yang terbaik kalau di sana di suatu negeri, salah janda kita, ya, atau yang lainnya, yang terbaik jika di negeri itu ada ulama, maka yang menetapkan itu adalah para ulama. Ini. Wa idza lam yujad ulama'u, kalau tidak ada ulama, ulama enggak ada. Siapa yang mencapai derajat ulama di negeri kita misalnya? Au al ulama'u mutamawitun. Apa mutamawitun itu? Pura-pura mati. Atau ulama, orang yang diulamakan, ulama itu mutamawitun, pura-pura mati. Dia hidup namun tak mengingkari kemungkaran. Ada kebidaan ini diam, ini diam. Mutamawitun, pura-pura mati. Wa ra'a ba'dhu talabati al-fahimin, sementara sebagian dari talabatul ilm yang faham liman haji salaf, dia melihat, memandang. Apa? Hajra fulanin as-sufiyyi, perlunya, pentingnya menghajar fulan sufi. Nah, saya di negeri kita yang sufi, dia mendakwahkan kepada da'ah sufi dan semisalnya. Aw rafidhi, atau dia rafidhi. Aw al-ash'ariyyi al-ghali, atau ash'ariyah yang ekstrim. Aw ma syakala dzalik, atau semisal mereka. Wa ra'aw anna lahu da'watan wa nasyatan, sementara dia fulan tadi sufi, rafidi, asy'ari dan semisalnya, dia punya dakwah mengajak manusia. Berarti apa di sini? Da'iyah. Wa nasyatan, dan punya semangat giat. Fayuhadziruna minhu wa yahjurunahu, maka ta'attalabil ilm al-fahimin, mentahzir darinya dan meninggalkan orang tersebut. Ya, likulli maqamin maqal. Demikian pula para ulama dahulu, perkaranya kalau sudah wadih jelas, ya, enggak usah menunggu kalam ulama. Kenapa? Karena perkara jelas wadih. Nah, ini maknanya. As-sa'il mengatakan, sang penanya mengatakan, ya'ni la yushtaratu an yuqarrirahu al-ulama'u, maksudnya tidak dipersyaratkan untuk ditetapkan oleh para ulama. Kata syaikh, ana qultu lak, aku katakan kepadamu, idza kana fil biladi ulama'u, kalau di negeri itu ada ulama, ya, apa yang terbaik adalah biar ulama'nya bicara dulu gitu. Kama kana al-imam Ahmad, sebagaimana dahulu Imam Ahmad sebagai alim dan ulama, bahkan dikelahir apa? Imam Ahlussunnah wal Jamaah, beliau yang kokoh menegakkan akidah kaum muslimin, wasnya Al-Qur'an, kalamullah ghair makhluk. Beliau mengatakan, ya, kama kana al-imam Ahmad, kalau di zaman tersebut beliau imam di suatu negeri, Imam Ahmad mengatakan, yaqul uhjuru fulanan, uhjuru fulan, mengatakan hajir fulan, hajir fulan, sebagai imam ulama di negeri tersebut. Qala wa idza kana ma fihi ulama'u, kalau tidak ada ulama di situ, au al ulama'u mayyitun, atau ada ulama namun ulama'nya mati. Ya, mati diam terhadap kemungkaran. Tullabu ilmin ma hum ulama'u, para penuntut ilmu bukan ulama. Wa ra'a talibul ilmi insanan, sementara talibul ilm melihat manusia seorang, min ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah, yunsyitu linasyri bid'atihi, semangat di dalam menyebarkan kebid'ahannya. Kira-kira gimana kita? Diam, ya. Ada orang yang merusak rumah kita, bangunan kita, dipecahkan jendelanya, ya, kacanya semua dirusak. Diam. Sudah, monggo silakan dirusak. Apa demikian? Kan enggak. Naam. Talibul ilmi melihat orang yang merusak agama Islam, dia semangat menebarkan kebid'ahan, fa'ara anna lahu an yuhadzira minhu, maka saya memandang bahwasanya talibul ilm tersebut patut untuk mentahdzir manusia dari bahaya ahli bid'ah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Nafsi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.